urip sung mengkene kaya urip sungkan mati dipeni kulang duwe laki gaweng gragas ningati bertahan kaya kuat kaya beli. Tangannya di atas.